siapa ini? Sampul merah muda bergambar hati membuatku curiga. Tertulis indah sebuah nama, nama istriku yang tercinta. Surat siapa ini? Sampul merah muda bergambar hati membuat kepadamu sehingga kau cari cinta yang lainnya. Jangan kau berpura-pura kepadaku, jelaskan, katakan siapakah dia. Sebelum engkau katakan sejujurnya, haram bagimu kau sentuh aku. Surat siapa ini? Sampul merah muda bergambar hati membuat cintaku kepadamu sehingga kau cari cinta yang lainnya. Jangan kau berpura-pura kepadaku, jelaskan, katakan siapakah dia. Sebelum engkau katakan sejujurnya, haram bagimu kau sentuh aku. Surat siapa ini? Sampul merah muda bergambar hati membuat curiga. Tertulis indah sebuah nama, nama istriku yang tercinta. Surat siapa ini? Sampul merah muda bergambar hati.